Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur semata-mata milik Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang telah diberikan dan dikaruniainya kepada kita di dalam hidup. Nikmat-nikmat yang bermacam-macam yang kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk menghitung dan membilang nikmat-nikmat tersebut. Tentu kita sudah memahami apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua dari apa yang kita dapatkan di dalam hidup, nikmat sekecil apapun, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla meminta agar semua nikmat menjadikan kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat itu sebagai bantuan dan penopang untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah membantu kita untuk memanfaatkan nikmat-nikmat itu fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bahwa ini adalah bantuan untuk kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Maka tidak ada amalan di dalam hidup yang akan menjaga nikmat itu dan akan menambahnya kecuali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai ada orang yang berpendapat jikalau seseorang kemudian menjadi orang yang lurus hidupnya, terbimbing hidupnya dengan agama, atau dia adalah orang yang menjaga keyakinannya, lalu nikmat itu akan dikikis oleh Allah, sama sekali tidak. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang-orang yang mentaati dia, orang-orang yang berupaya untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan itu fi ta'atihi, dalam ketaatan kepadanya. Allah berjanji untuk menjaga nikmat yang dia pakai untuk mentaati Allah. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji untuk menambahnya dengan nikmat yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebaliknya, tidak ada yang akan mencabut nikmat yang ada dalam genggaman kita atau yang akan merusak nikmat yang kita dapatkan kecuali dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyinggung hal ini di dalam firman-Nya, "Dzalika biannallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah sebuah nikmat yang ada di tangan kaum sampai kemudian kaum itulah yang merubah nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar tertanam pada diri kita apa yang kita harapkan dari nikmat-nikmat Allah memang benar-benar pembagian dari Allah di atas keadilannya dan di atas kebijaksanaannya, dan tidak ada satu pun dari makhluknya yang terzalimi dalam pembagian karunia dan nikmat tersebut. Tadi sudah kita sebutkan ayat yang menjelaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang berhak untuk memberikan kepada seseorang, dan dia pula yang punya hak untuk tidak memberikannya kepada seseorang. Dan juga dia Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk mencabut apa yang telah diberikannya dari siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menyadari ini semua, bahwa nikmat yang ada pada diri kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada peluang bagi kita untuk kemudian ingin disanjung dan dipuji karena harta yang kita miliki. Dan tidak punya hak pula untuk kita disanjung dan dipuji di saat kita mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kepada seseorang yang dengannya dia bisa menjaga nikmat-nikmat tersebut, yang dengannya dia bisa untuk kemudian memanfaatkan nikmat-nikmat itu pada jalan, pada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dengannya dia bisa menumbuh kembangkan nikmat-nikmat itu, bukan cuma hanya sebatas menjadi nikmat di dunia ini, tetapi dia dengan anugerah ini Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat di dunia ini menjadi nikmat di alam barzakhnya, menjadi nikmat di alam akhiratnya. Allahu Akbar. Nikmat apakah itu? Mari kita berangkat ke kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat mereka diberikan harta benda nikmat oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini, mereka manfaatkan. Maka sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, kita mengerti bagaimana warna-warni hidup di saat itu dengan berlimpah ruah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat-nikmat itu dimanfaatkan dalam bermaksiat kepada Allah, dalam ingkar kepada Allah, dalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla ingin perbaikan terhadap negeri yang antah berantah tersebut, yang hancur dari semua sisi. Allah Azza wa Jalla memilih dari seseorang yang kurang kehidupannya untuk menjadi utusannya. Dari sisi duniawi, orang yang kurang untuk kemudian menjadi kepercayaannya di muka bumi, yang akan melakukan perbaikan dan mendobrak segala macam bentuk kerusakan hidup di saat itu. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diutusnya beliau dari orang yang tidak punya, itu menjadi bahan olok-olokan mereka barakallahu fikum. Beliau ditertawakan, beliau dilecehkan, beliau direndahkan, beliau dihinakan, bahkan dituding dengan berbagai macam tudingan-tudingan buruk dan jelek. Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus dari orang yang tidak punya, yatim piatu barakallahu fikum. Namun itu merupakan pilihan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk kemudian menolaknya. Maka di saat kaum Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Rasul yang terakhir, Nasara menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang terakhir, mereka menyangga, mereka menduga kalau itu adalah dari bangsa mereka. Tetapi Allah Azza wa Jalla pilih dari orang yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga oleh mereka. Itulah dia pilihan Allah. Tidak akan bisa ditentukan oleh siapapun. Mutlak Allah Azza wa Jalla yang memilih beliau alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan dengan itu pula, Allah Azza wa Jalla menyiapkan sesungguhnya orang-orang yang akan menemani beliau dalam perjuangan yang berat itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya barakallahu fikum. Tentu kita harus mengetahui bahwa jikalau orang itu benar-benar lurus hidupnya, Allah yang akan memberikan kepadanya nikmat yang keberikutnya untuk kemudian dikelilingi, untuk kemudian ditemani, untuk kemudian menjadi sahabatnya, untuk kemudian menjadi orang pembelanya adalah orang-orang yang baik barakallahu fikum. Itu merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah telah menyiapkan siapa yang akan menjadi teman-teman beliau, siapa yang akan menjadi pembela-pembela beliau. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan siapa yang akan menjadi penolong beliau. Ternyata mereka adalah orang-orang mulia hidupnya. Rijalan wa nisa'ah. Baik dari kaum lelaki ataupun kaum wanita. Dari kaum wanita, Allah Azza wa Jalla memilih pertama kali sewanita saudagar yang tekun barakallahu fikum, yang sabar, jujur, dia adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Untuk mendampingi beliau, untuk menemani beliau, dan untuk kemudian berkorban membela apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang wanita barakallahu fikum, tergolong bangsawan, tergolong kaya, tergolong orang wanita yang baik, rahimani wa rahimakumullah. Dialah yang menyambut pertama kali ajakan, seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat keberikutnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memilih dari kaum lelaki pula yang akan menemani beliau, yang akan menyertai beliau, yang akan menopang dan membantu beliau di dalam memikul amanat. Sekali lagi, itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla terhadap diri beliau alaihi salatu wassalam. Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib di dalamnya. Kemudian darinya muncul orang-orang barakallahu fikum. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memilih yang akan menemani beliau, sederetan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Yang menemani beliau adalah dari kalangan budak piaraan barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang siap untuk berjuang. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam. Maka itu adalah sebuah nikmat yang keberikutnya barakallahu fikum. Nikmat buat Khadijah, nikmat buat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, dan sederetan orang-orang fakir dan miskin ini, Allah Azza wa Jalla memilihkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai teman mereka di dalam hidup. Aduhai, betapa tinggi nikmat di saat seseorang kemudian mengerti nikmat yang paling besar di dalam hidupnya, yang akan menjadikan dia baik, yang akan menjadikan dia lurus, yang akan menjadikan dia sempurna, yang akan menjadikan dia salah, yaitu bagus perjalanannya. Allah akan memilihkan teman-teman yang baik di dalam hidupnya karena kebaikan dia, untuk menopang nikmat tersebut barakallahu fikum. Lalu nikmat apakah itu ma'asyiral muslimin? Sekali lagi, bahwa nikmat-nikmat itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk membagikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan menahannya atas siapa yang Allah kehendaki, dan juga mencabutnya atas siapa yang Allah inginkan. Itulah dia nikmat taufik dan nikmat hidayah barakallahu fikum, untuk berjalan di atas bimbingan, tuntunan jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Lalu mana yang dimaksud hidayah, yang sampai kemudian dengan hidayah ini mengeluarkan para pembesar-pembesar yang akan menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain kecuali ilmu nafi' wal amalus salih. Hidayah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh barakallahu fikum. Inilah dia hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita mungkin telah menyampaikan di majlis ini ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-khairu was-sa'adatu wal-falah wal-kamalu was-salahu munhasirun fi naw'ain. Kebagusan, al-khair, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan kebagusan terbatas pada dua perkara barakallahu fikum. Maka di saat kita kembali ke belakang, ingin membuktikan ucapan ini dengan dalil-dalil, kita akan bertemu pada generasi yang pertama umat ini. Mereka adalah orang yang terbaik pada dirinya dan yang terbaik buat orang lain. Mereka adalah orang yang paling bahagia di dalam hidup. Walaupun mereka itu mendapatkan serba kekurangan dari sisi finansial, tapi mereka orang yang paling berbahagia. Barakallahu fikum. Lalu kemudian kebahagiaan ini mereka bagi-bagi kepada yang lain. Mereka adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Dan juga as-salah, kebagusan. Barakallahu fikum, dalam segala hal. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam kitab Taurat. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam kitab Injil. Bagaimana mereka generasi yang terbaik ini. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla yaqul, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati. Allah menyebutkan sebuah permisalan untuk kemudian mengungkapkan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in di dalam kitab Taurat yang akan menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglada fastawa ala sukihi yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Permisalan di dalam kitab Taurat tentang generasi yang terbaik ini, kita ingin tahu dengan apakah mereka mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Azza wa Jalla sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum turunnya Al-Qur'anul Karim telah disebutkan sifat-sifat mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Di dalam kitab Taurat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas dari sujud. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau minta nawi tafsir. Ada yang mengatakan memang asar di bekas di wajah mereka itu adalah nampak. Ada yang mengatakan dari perilaku dan akhlak, dari ketaatan mereka, dari ibadah mereka. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in nampak di kehidupan mereka, dibongkar oleh Allah di dalam kitab Taurat. Sementara permisalan mereka di dalam kitab Injil diumpamakan sebagai sebuah pohon yang kemudian menancap tunasnya, kemudian tumbuh dengan barakallahu fikum kokoh, mengherankan penanamnya. Tujuannya adalah untuk kemudian memancing emosional dan kemarahan orang-orang kafir kepada Allah. Di saat mereka melihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kokoh, mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah satu dari para disebutkan penyebab masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena ketabahan, karena kesabaran orang-orang miskin, orang-orang fakir untuk menghadapi berbagai macam teroran hidup. Pelecehan, perendahan, penghinaan, itulah salah satu yang mengundang masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan apakah mereka kemudian tampil di kehidupan dunia ini? Maka jawabannya dengan dua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, fil ilmin nafi'i, pada ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, wal amalis salihi, di dalam amal saleh. Dua perkara ini barakallahu fikum. Dengan jalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mendapatkan al khair di dunia ini, mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, dan mendapatkan kesempurnaan sebagai manusia di dunia ini, kebagusan barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memuji di dalam banyak ayat Al-Quran tentang bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan Rasul alaihi salatu wassalam telah memuji di dalam sunnahnya bagaimana mereka barakallahu fikum para sahabatnya. Sekali lagi, dengan dua perkara tersebut barakallahu fikum. Oleh karena itu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa manusia itu memiliki dua kekuatan. Kekuatan, dua kekuatan barakallahu fikum. Dan tentunya gambaran dua kekuatan ini adalah sebagai modal dan dasar untuk menghadapi segala warna-warni hidup ini. Mungkin di antara bapak-bapak kami ada yang umurnya sudah 50-an tahun ke atas. Melihat barakallahu fikum, warna-warni kehidupan ini sungguh amat sangat menyedihkan dia. Di saat dia benar-benar barakallahu fikum menimbangnya dengan kacamata ilmu, dia akan bersedih. Ditambah juga dia akan khawatir dan khawatir jikalau dia di penghujung hidupnya, di akhir-akhir hayatnya, lalu kemudian diuji dengan ujian-ujian hidup dunia, lalu dia tidak bisa meraih kebaikan. Dan akan bersedih lebih lagi kalau di belakang generasi yang akan datang, jikalau tidak memiliki kekuatan, akan hancur lebur barakallahu fikum dengan warna-warni dunia ini rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ingin tahu di mana dua kekuatan yang disebut oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan bagaimana kita akan bisa mendapatkannya dan bisa memperolehnya, berharap setelah itu semua kita bisa memilikinya dan kita bisa menjadikan dia barakallahu fikum landasan untuk berbenah, landasan untuk memperbaiki diri, landasan untuk kemudian kita menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Beliau mengatakan barakallahu fikum, lil insani quwatan. Manusia itu punya dua kekuatan. Yang pertama kata beliau, quwwatun ilmiyatun nadhariyatun. Kekuatan ilmu yang ada pada diri seseorang. Ini kekuatan yang pertama. Dan seseorang tidak akan bisa memperoleh kekuatan ilmiah ini kecuali apabila dia menghimpun lima hal pada dirinya. Dia tidak akan bisa memiliki kekuatan ilmiah, kita akan tahu dari apa yang beliau jabarkan rahimahullahu ta'ala atas lima dasar kekuatan ilmiah ini. Kita akan menemukan kepincangan diri kita dan kepincangan manusia secara umum. Kenapa? Kita melihat tadi guru kita kok malah dia yang menyimpang, yang menyeleweng, yang mengajak kita kepada kejelekan. Tadi alimnya kita kok malah di sana ada rahasia quwwatun ilmiyah yang mungkin barakallahu fikum belum kita genggam secara maksimal. Yang pertama kata beliau, dari lima perkara itu adalah bima'rifati fatirihi wa bari'ihi wa asma'ihi wa sifati. Pertama, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya berilmu tentang hukuk, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, barakallahu fikum. Berilmu tentang pencipta, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini satu. Yang kedua, wattariq allati tuwassiluhu ilaihi. Dia berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita semuanya berada pada hal itu. Kita semuanya barakallahu fikum berada. Dan kita tahu bahwa apa yang kita berada padanya sekarang ini merupakan jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu itu semua. Berarti kita sudah masuk dalam ilmunya, barakallahu fikum. Yang ketiga, wa afatiha, berilmu tentang mara bahaya yang akan mengganggu, menghalangi, membegal, mencegat di tengah jalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kita mengetahui bahwa ini adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah, tetapi juga kita dituntut untuk mengetahui pembegal-pembegal di jalan tersebut, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang akan menghalangi, mencegat penyakit-penyakit berbahaya, mara bahaya-mara bahaya dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala juga telah menyebutkan ada tiga awa'iq, ada tiga pembegal, pencegat di perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling tinggi tingkat pembegalannya adalah asyirku billahi, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah tahu bagaimana bentuk, bagaimana gambaran, bagaimana rincian terkait dengan kesyirikan itu sendiri. Namun kita tahu juga bahwa kesyirikan itu ada dua bentuknya. Syirkul akbar wa syirkul asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Mungkin kita bisa terbebas dari syirik besar. Belum tentu kita bisa lepas dan bebas dari syirik kecil, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Sehingga kalau seseorang membawa menghadap Allah Azza wa Jalla dalam kondisi belum bertaubat dari dosa kesyirikan, apakah syirik kecil padanya, maka Allah tidak akan mengampuninya, barakallahu fikum. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kesyirik-syirik kecil masuk di dalamnya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, namun langsung masuk ke dalam surga, yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang membedakannya antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar akan mengekalkan dia di dalam neraka, adapun syirik kecil tidak, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa syirik besar ini, syirik kecil adalah dosa yang sangat besar pula. Kalau dosa-dosa maksiat lainnya masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, adapun syirik kecil ini sama dengan syirik besar, barakallahu fikum. Yang membedakannya adalah kekekalan keduanya di dalam neraka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang mencegah pertama kali kita, yang paling tinggi, yang paling terbesar, yang paling teratas dalam perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang beramal sudah benar-benar tulus dan ikhlas, di tengah perjalanan ada orang yang menyanjung, ada orang yang memuji, ada orang yang mengeluh-elukan, ada orang yang mengangkatkan jempol baginya. Sekarang dia harus bertarung dengan keikhlasannya. Keikhlasannya harus bertarung dengan sanjungan dan pujian itu. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia condong, kemudian dia cenderung kepada pujian itu, lalu menggeser dan menggerus keikhlasannya, kalau sampai mengakhiri amalannya dengan riya atau ingin semuanya itu, akan menodai amalnya secara ya apa yang dia kerjakan di saat itu. Kan ini kegagalan. Dia akan berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah memasuki perjalanan itu di tengah jalan. Datang barakallahu fikum. Azan dulu. Bismillah, kita langsungkan barakallahu fikum. Terkait dengan salah satu contoh dalam perjalanan seseorang menuju Allah Azza wa Jalla, sudah memasuki ketaatan barakallahu fikum, sudah melangkah menuju Allah, di tengah jalan dia harus gagal karena tidak mampu keikhlasannya itu untuk bertarung dengan sanjungan, dengan pujian, dengan kedudukan yang ditawarkan kepadanya, dengan harta benda yang barakallahu fikum disodorkan di hadapannya. Dia tidak mampu, gagal perjalanannya. Ya kalau sekiranya dia gagal di saat itu saja, maka ini adalah sebuah kenikmatan, dia bisa balik berjuang. Tetapi kalau sampai memutuskan perjalanannya secara total, tidak lagi barakallahu fikum mampu melakukan kebaikan sebagaimana kemarin, karena memang ujian, sanjungan, pujian menancap di kalbunya, besok berbuat karena sanjungan dan pujian dia memperbaiki, dia memperbagus segala-galanya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, ini adalah kegagalan total dalam perjalanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu barakallahu fikum, mungkin kita bisa lepas dari syirik besar, belum tentu kita akan bisa lepas dari syirik kecil. Ini adalah pembegal yang paling tinggi dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berupaya untuk lepas dan bebas. Bagaimana caranya? Bitajridi tauhid, kata Syekhul Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Berupaya untuk melakukan pemurnian terhadap tauhid kita. Ayo belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, selesai kitab jangan puas dengan selesainya, diulangi lagi, amalkan, buktikan barakallahu fikum. Karena ilmu akidah dan ilmu tauhid yang pertama kali akan dibentuk dengannya, yang akan dididik olehnya, yang akan dibina, yaitu sekerat daging dan segumpal darah, yang semuanya kita mengerti itulah dia hati barakallahu fikum. Kedua, yang menjadi pembegal terbesar pula, tidak kalah besarnya dari yang pertama, yaitu mengada-ngada dalam urusan agama. Dosa mengada-ngada dalam urusan agama, dosa di bawah kesyirikan, dosa di bawah kekufuran, bahkan kebid'ahan itu akan menjurus kepada kesyirikan dan kekufuran barakallahu fikum. Yaitu mengada-ngada dalam urusan agama. Yang terakhir, bagaimana caranya untuk kemudian menyingkirkan penghalang-penghalang dalam perjalanan manusia menuju Allah Azza wa Jalla. Binasyr sunnat, dengan menebar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sedang berada padanya, menebar tauhid dan menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah perjuangan yang besar bagi ahlus sunnati wal jamaah, dan ini adalah bantuan yang terbesar bagi kaum muslimin dan muslimat di negeri kita ini. Walaupun mungkin maaf-maaf, apa yang antum lakukan sekarang membantu perjalanan suci manusia kepada Allah Azza wa Jalla dianggap benalu oleh orang-orang. Yang merusak di negeri kita ini, maaf-maaf, juga dituding dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan. Tapi yakin bahwa apa yang kita lakukan, menebar tauhid, mengingatkan saudara dan saudari kita muslimin dan muslimat akan bahaya kesyirikan, ini adalah upaya yang sangat besar yang dilakukan untuk membantu perjalanan mereka untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang diberikan taufik untuk kemudian berilmu. Dan ini persoalan yang paling besar di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, termasuk perkara yang besar tadi, yaitu mengada-ngada dalam urusan agama. Dosa mengada-ngada dalam urusan agama ini adalah pembegal di bawah kesyirikan dan kekufuran perjalanan manusia ini menuju Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seorang muslim sunni salafi menebar sunnah melalui lisannya, assalamualaikum ketika bertemu dengan saudaranya, ini kan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, mengingatkan saudaranya muslimin dan muslimat, menasehati saudaranya muslimin dan muslimat melalui organ tubuhnya. Dia menampilkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah upaya untuk kemudian membebaskan saudara kita muslimin dan muslimat dari perkara yang akan menghadang perjalanannya untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dari pembegal perjalanan manusia kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan itu berpengaruh pada pikirannya seseorang. Tidak genah lagi berpikir, miring pikirannya. Dosa berpengaruh terhadap iradat, kemauan dan keinginan dia. Pokoknya yang ada adalah bagaimana dia celaka, bagaimana dia kualat, bagaimana dia, yang ada pada dirinya. Karena sudah tidak mampu lagi untuk diarahkan menuju Allah Azza wa Jalla, mengejar ridhonya Allah, mengejar cintanya Allah, mengejar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penuh dengan ma'asi, dosa-dosa, rahimani wa rahimakumullah. Fisiknya juga demikian. Menjadi fisik yang lemah, tidak sanggup untuk memikul tugas-tugas dari Allah Azza wa Jalla. Kalaupun memikulnya dengan penuh kemalasan, barakallahu fikum, pengaruh dosa pada fisik seseorang. Maka termasuk dari pembegal dalam perjalanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-ma'asi, perbuatan dosa. Bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa bebas dan lepas, los perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla, adalah dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak-banyak kembali kepada Allah, mengaku dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini adalah pembegal-pembegal besar dalam perjalanan seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. berilmu tentang mara bahaya di perjalanan menuju Allah. Kemudian yang keempat, untuk kemudian sempurnanya kekuatan ilmu pada diri seseorang adalah nafsihi ay ma'rifatu nafsihi, mengenal dirinya sendiri, mengetahui dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ini dalam rangkaian untuk menjadi orang yang kuat ilmunya, dia berilmu tentang dirinya sendiri. Dia adalah hamba yang fakir miskin, terlahir ke dunia ini tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, kelemahan di atas kelemahan, kefakiran di atas kefakiran, terlahir barakallahu fikum di dunia ini. Mau sombong, Anda itu diciptakan, maaf-maaf, dari setetes air yang di hadapan Anda hina dan rendah. Dengan apa? Kalau seseorang benar-benar mengetahui dirinya, faman arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa saja yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Rabbnya. Barakallahu fikum. Berikutnya, termasuk dari kesempurnaan ilmu dan menjadi kekuatan ilmiah seseorang adalah wa afatihi, berilmu tentang penyakit-penyakit dirinya sendiri. Dia mengetahui tentang jati dirinya. Barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak menyadari hal ini, maka malapetaka akan muncul. Tidak akan sempurna ilmunya, walaupun dia hafidul Quran, menghafal Al-Quran hafid. Atau mungkin dia hafidul sunnah, penghafal-penghafal sunnah. Kalau dia tidak mengetahui dirinya dan uyub, aib-aib dirinya, barakallahu fikum, tidak sempurna kekuatan yang ada pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah dibahas oleh para ulama tentang uyub-uyub yang ada pada diri kita sendiri. Kita itu punya bibit kibir, sombong. Punya bibit hasad, barakallahu fikum. Punya semuanya itu. Kita ini punya penyakit al-kasal, malas-malasan, bosenan, barakallahu fikum, ujub. Ini semuanya manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau seseorang tidak mengerti aib-aibnya ini, berarti yang akan menungganginya adalah lawannya sendiri. Yang akan memanfaatkan lawannya sendiri, yaitu setan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya oleh karena itu, di saat kemudian muncul pada diri seseorang al-kibr, kesombongan, yamna'ahu anil inqiyadi, mencegah dia untuk mau tunduk dan patuh terhadap barakallahu fikum kebenaran. Berbagai alasan dimunculkan rahimani, itu semuanya tidak diterima. Bagaimana? Oh, anak enggak suka sama ustaz itu, kebenaran ditolak. Enggak diterima alasan Anda. Anda tetap orang sesat. Kalau sekiranya tidak menerima kebenaran itu alasannya enggak suka sama ustaz itu, benci sama ustaz itu, barakallahu fikum, kebenaran datang ditolak, alasan sakit hati sama orang itu, enggak mau menerima dan tidak mau tunduk dan patuh. Oh, enggak diterima alasan Anda. Kip mau diterima, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. kok malah ditolak karena barakallahu fikum dia sakit hati sama seseorang misalkan ya, atau tidak suka pada guru itu, atau dia ingin memberikan pembelaan terhadap seseorang sampai dia meninggalkan kebenaran. Anda tidak akan diterima dengan alasan apapun. Dengan alasan di hadapan siapapun. Dengan alasan karena ingin membela guru. Karena ingin membela kepentingan diri. Karena ingin membela sang orang alim. Lalu kita tinggalkan kebenaran. Tidak akan diterima. Itulah dia. Sifat al-kibru, kesombongan, yamna'u anil inqiyad, mencegah dia untuk mau tunduk dan mau patuh, barakallahu fikum. Kan mengerikan, sifat jikalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, lalu muncul sifat ini, aib ini, sungguh mengerikan, rahimani wa rahimakumullah. Atau al-hasadu, muncul. Hasad seseorang yamna'uhu an qabulin nusi nasihati wa badliha. Seorang yang punya jiwa hasad, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia akan tercegah untuk menerima nasihat. Sifat hasad pada diri seorang mencegah dia untuk mau menerima nasihat dan mau memberikan nasihat kepada orang yang dihasadinya. Senang kalau saudaranya ini terjatuh dalam kesalahan, sudah diinjak-injak dengan kesalahannya itu. Walaupun temannya mungkin yang salah itu sudah mengaku, atubu ilallah wa astaghfirullah. Oh, tidak ada peluang. Karena hasad, barakallahu fikum. Diinjak-injak. Dan tidak akan dimaafkan. Mengerikan sifat hasad. Kalau kita itu tidak kemudian mengenali diri kita sendiri, lalu kemudian muncul hasad, adalah yang ada menolak nasihat dan tidak mau memberikan nasihat, barakallahu fikum. Al-hasadu rahimani wa rahimakumullah. Al-ghadabu emosional, marah, yamna'uhu, akan mencegah dia untuk berbuat adil. Tidak akan berbuat adil. Orang yang emosional, orang yang marah, tidak akan pernah berbuat adil. Coba, kita sama istri kita, kalau dalam kondisi marah, wah, semuanya beber, dibeberkan olehnya. Ya apa yang dulu mungkin kita sudah kembali bertaubat sang mengaku salah. Pokoknya ketika marah, wah diungkit kembali semuanya itu. Kekurangan-kekurangan suaminya, aib-aib suaminya. Ya di depan suaminya. Karena marah akan mengeluarkan dia dari sifat adil. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Infi'al. Al-ghadabu. Sifat marah pada seseorang, emosional pada dirinya, itu akan bisa mencegah dia untuk berbuat adil. Apa? Zalim. Orang sombong akan tega berbuat zalim. Orang hasad juga akan tega berbuat zalim. Orang yang marah akan tega berbuat zalim. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah asyahawat. Ini akan mencegah dia untuk mau istighal. Menyibukkan diri bita'atillahi azza wa jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim, empat perkara ini merupakan arkanul kufur. Pilar-pilar kekufuran. Yaitu empat perkara tadi. Sombong, hasad, kemudian ghadab, marah, syahwat, ini akan bisa menggeret seseorang kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, termasuk dari kesempurnaan ilmu kita adalah kita mengenali diri kita sendiri dan mengenali aib-aib yang ada pada diri kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna, barakallahu fikum. Demikian juga di saat kita ini mampu melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan dan ketaatan. Tidak boleh. Dengan ketaatan itu kita angkuh dan sombong. Tidak boleh. Dengan ketaatan itu menganggap diri kita ini sudah melakukan terbaik. Kita ridha buat diri kita sendiri. Ini malah petaka dan malah bahaya. Barakallahu fikum. Ibnu Badis rahimahullahu ta'ala mengatakan, istihsanul mar'i li'a'malihi huwa aslu dhalalihi wa tazyinun lisyaitani litilkal a'mali wa huwa ahadu silahin lisyaitani. Dalam athar Ibnu Badis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa menganggap bahwa amal-amalnya itu adalah baik dan terbaik, ada anggapan pada dirinya, barakallahu fikum, ini adalah dasar dan pondasi kesesatan dia. Kan mengerikan. Barakallahu fikum. Loh, bagaimana kami ini bisa berbuat, beramal? Ya. Tapi akan tetap ada kekurangan pada amalan engkau. Bagaimana tidak Nabi kita alaihi salatu wassalam menyuruh kita, kalau barakallahu fikum selesai sholat, kita disuruh untuk beristighfar 3 kali. Tentu ini adalah pendidikan agar jangan sampai kita istihsan terhadap amalan yang kita lakukan. Menganggap terbaik amalannya, menganggap terbagus amalannya, jangan sekali-kali, barakallahu fikum. Kata beliau, ini merupakan huwa aslu dhalalih, asal muasal dari kesesatan dia. Bisa dia menganggap bahwa dirinya, wah, telah melakukan yang terbaik, yang terbagus, barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat kemudian Allah bukakan setelah perjuangan panjang, Allah bukakan dengan nikmat yang keberikutnya, berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam, barakallahu fikum. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah memerintahkan untuk beliau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kata beliau, wa tazyinun lisyaitani litikal a'mal. Ini adalah sebuah penghiasan dari setan terhadap amalan-amalan dia. Sehingga tidak mau dia beristighfar, muncul wahnya, muncul akuismenya, muncul ujubnya, saya dengan saya, karena saya dia begini begitu, wah, diungkit semuanya. Ini tazyinun lisyayatin, penghiasan setan terhadap dirinya sendiri, barakallahu fikum. Jangan sekali-kali, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketiga, beliau mengatakan, wa huwa ahadu silahin lisyaitan. Maka ini adalah salah satu senjata setan. Istihsan terhadap hasil karya dan amal kita, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dengan makna yang sama, tetapi dengan bahasa yang lain. Kata beliau, anta'rifa anna kulla ta'atin raditaha minka fahiya alaih. Wa kullu ma'siyatin ayyarta biha akhaq fahiya ilaih. Sebuah faedah yang kemudian beliau komentari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, termasuk dari rukun-rukun muhasabah, pondasi-pondasi, dasar-dasar kita melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri adalah peringatan. Jangan sekali-kali engkau, ya, untuk kemudian terhadap ketaatan yang dilakukan, engkau ridha dengan itu. Kalau engkau ridha dengan amalmu ini, fahiya alaih, maka itu akan menjadi mara bahaya buatmu. Akan kembali menjadi malapetaka, barakallahu fikum. Dan setiap kemaksiatan yang dengannya engkau merendahkan, mencela, menghinakan saudaramu, maka dia akan lari kepada dirimu sendiri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ridhonya seorang hamba dengan ketaatannya, ini sebagai dalil ala husni dhannihi binafsihi wa jahlihi bihuquqil ubudiyyati wa adami amalihi bima yastahiqquhu rabbu jalla wa ala lahu. Kata beliau, seseorang ridha dengan amalnya tadi, istihsan, menganggap terbaik, menganggap terbagus, menganggap sudah, paling sudah. Maka ini sebagai dalil tentang husnul dhan, baik sangkanya dia terhadap dirinya. Semestinya kan kita harus berburuk sangka terhadap diri. Tapi karena dia menganggap wah amalannya paling baik, paling bagus dan seterusnya, dia ridha dengan itu, maka ini sebagai bukti bahwa dia adalah husnul dhan terhadap dirinya dan juga kebodohan dirinya sendiri, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya beliau menjelaskan bahwa perbuatan ini termasuk dari kejahilan dia tentang dirinya, kebodohan dia tentang sifat-sifat dirinya, kebodohan dia terhadap penyakit-penyakit yang ada dirinya, pada dirinya, dan kebodohan dia terhadap aib-aib terhadap amalannya, barakallahu fikum. Subhanallah. Kita dididik memang untuk kemudian selalu melakukan koreksian pada ketaatan kita. Karena ini akan bisa muncul dari diri kita sendiri yang akan merusak ketaatan dan kebajikan yang telah kita lakukan dan yang telah kita perbuat. Kita tidak boleh menganggap bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Semestinya kita harus beristighfar setelah melakukan ketaatan dan kebajikan itu. Rasul alaihi salatu wassalam mendorong kita untuk melaksanakan salat rawatib ba'da shalah. Itu adalah untuk menambal amalan-amalan yang kurang di saat pelaksanaan yang wajib. Demikian juga sunnah-sunnah yang lain untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan yang wajib itu. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, terhadap amalan yang kita lakukan, ini diri kita sendiri yang bisa berbuat, tidak boleh kita istihsan padanya, menganggap ya sudah bagus apa yang dia lakukan. Dan yang kedua, tidak boleh menanamkan keridhaan buat diri sendiri, karena di sana ada kekurangan. Betapa sering kita menjumpai, ma'asyiral ikhwah, kita itu dalam melaksanakan sholat terkadang enggak khusyuk kan. Ya, ini salah satu contoh. Ya, enggak khusyuk, barakallahu fikum. Pikirannya kesana kemari padahal kita sedang menghadap Allah Azza wa Jal. Bukankah ini kekurangan yang sangat? Lah kalau kita istihsan. Atau mungkin ada ketaatan dan kebajikan yang lain yang kita lakukan. Di sana kurang ikhlas. Di sana kurang rasa takutnya kepada Allah. Di sana kurang harapannya kepada Allah. Itu kan kekurangan. Lah kalau sampai kita istihsan, menganggap bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kan muncul husnudzan pada diri, tidak su'udzan pada diri, barakallahu fikum. Nah, adanya seperti ini pada diri kita, kata Ibnu Badis, aslu dhalalihi, merupakan asal kesesatan dia, barakallah. Tunggu. Tunggu. Nanti akan antum lihat bagaimana dia. Menganggap dirinya dan menganggap orang lain. Mengukur dirinya dan mengukur orang lain. Antum akan lihat bagaimana nilai dirinya dan nilai orang lain di depannya. Pokoknya dia sudah yang paling. Karena husnudzon tadi. Orang lain perlu disuudzonkan. Suudzon muncul. Maka dakwah ini mendidik kita untuk menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, barakallahu fikum. Dakwah mengajarkan kita untuk lurus di dalam beramal. Iya, dakwah ini juga mengajarkan kita untuk memiliki jiwa keikhlasan. Dakwah mengajarkan kita untuk berjuang. Iya, dakwah ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat as-sidiq. Jujur, barakallahu fikum, dalam perjuangan. Terus demikian mengajarkan kita kemuliaan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seseorang tidak akan sempurna kekuatan ilmiahnya, ilmunya, kecuali dia telah mendapatkan dan menggenggam 5 perkara tersebut. Masih ingat? Apa 5 perkara itu? Ditulis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir terkait dengan quwwah yang kedua, yaitu quwwatun iradiyatun amaliyah, kekuatan amal seseorang, kekuatan seseorang untuk berbuat, barakallahu fikum. Kekuatan ini kata beliau terlihat pada ma'rifatuhu bihuquqillah wa qiyamuhu biha. Dia mengilmui tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, lalu dia berupaya untuk mengedepankan di dalam hidup hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia coba lakukan. Amalan-amalan wajib dia telah kerjakan, dia tahu banyak bolongnya, banyak kekurangannya. Dia mencoba untuk tampil, menambal amalan-amalan tersebut, barakallahu fikum. Dalam sholatnya kita, ya Allah, kita tahu sendiri betapa berat khusyuk di dalam ibadah sholat. Rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau badan dalam kondisi capek. Kemudian berbagai beban yang kita bawa ke dalam sholat. Berat baginya. Disitulah amalan-amalan sunnah untuk menambelnya, barakallahu fikum. Juga sholat-sholat yang keberikutnya. Sholat-sholat duha, sholat witir. Jangan sampai rijal wanisa. Dia bisa lakukan al-um. Bisa mengerjakan di rumah untuk kemudian melakukan perbaikan dan penambahan terhadap nilai ketaatan. Dijaga sholat duhanya. Kalau dia mampu qiyamul lail fabiha wa ni'mah, dia bisa menutup dengan salat witir, barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak mampu, mungkin karena dia lelah capek badannya, jangan tinggalkan salat witir sebelumnya. Ini adalah penjagaan, barakallahu fikum, bantuan terhadap diri kita untuk melindungi ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Nah, ini adalah hukuk, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba untuk mewujudkannya semampu kita. Kita berharap kita punya kekuatan, apalagi di masa sekarang ini. Di masa terbaik manusia, ini kekuatannya, barakallahu fikum. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal, apalagi di masa kita sekarang ini. Oleh karena itu, anak-anak kami, para syabab yang sedang belajar, ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat agung. Terdidik dengan ilmu, terbina dan terbimbing dengan amal. Ini sesungguhnya adalah sedang menghimpun kekuatan, barakallahu fikum. Jangan disia-siakan. Kedua orang tua, berikan dukungan, berikan bantuan. terhadap anaknya untuk memiliki kekuatan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dua kekuatan ini tidak akan bisa didapatkan dan diperoleh oleh seseorang illa bima'unatihi, kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Bagaimana bentuk ma'unati, pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla? Kata beliau, hiya hidayatuhu ila siratil mustaqim. Bantuan Allah itu ada pada petunjuk beliau kepada mereka, hidayatuhum ila siratil mustaqim. Allah tunjukkan kepada mereka jalannya yang lurus. Ini bantuan Allah Azza wa Jalla kepada seseorang untuk menghimpun dua kekuatan. Bantuan Allah, seseorang tidak akan bisa memiliki dua kekuatan itu kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Bantuan dari Allah itu adalah hidayah Allah kepada mereka yang dibantu untuk kemudian berjalan di atas jalannya yang lurus. Kedua, Allah Azza wa Jalla menjauhkan mereka dari dua jalan. Satu, jalan yang dimurkai oleh Allah, yaitu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Dan yang kedua, Allah jauhi dia dari orang yang beramal, berbuat, bekerja, berkarya, berusaha, namun tidak di atas dasar ilmu. Intisari kekuatan ini adalah bantuan dan pertolongan Allah. Kalau seseorang sudah berjalan di atas jalannya yang lurus, berarti dia sesungguhnya berada dalam bantuan Allah dan dia sedang menghimpun kekuatan. Ini harus dijaga. Penjagaannya ma'asyiral muslimin adalah dengan menjaga diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah kita langsungkan biiznillah barakallahu fikum ya ba'da subuh biiznillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan langsungkan penjagaan terhadap bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh para ulama kita rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala alam bis-shawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.